anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Naik Turun Kendaraan Umum. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Bisnya datang, Paman. Ayo, kita cepat naik. Nanti tidak kebagian tempat duduk. Tenang, Juan. Kita harus antri dulu. Ayo, kita antri di sebelah pintu masuk. Nah, kita dapat antri paling depan, kan? Kenapa kita tidak naik duluan aja, Paman? Biar dapat tempat duduk paling depan. Ayo, naik, Paman. Sabar, Juan. Kita harus mendahulukan penumpang yang turun. Setelah semua turun, baru kita bisa naik. Anak-anakku, setelah semua penumpang turun, Paman dan Juan segera naik bus. Paman dan Juan mendapat tempat duduk di depan, belakang supir. Paman dan Juan mendapat tempat duduk di depan, belakang sopir. Juan sangat senang. Tidak berapa lama, bus berhenti. Seorang ibu hamil naik ke dalam bus. Sini ibu, barangnya biar saya bantu menyimpan di bagasi atas. Terima kasih ya pak. Aduh, bapak ini sangat baik. Anak-anak, ibu hamil itu segera duduk di kursi yang kosong. Bus berjalan lagi. Setelah beberapa saat berjalan, bus berhenti lagi. Kali ini, seorang kakek tua naik ke dalam bus. Saat itu, bus sudah penuh. Tidak ada kursi kosong lagi. Silakan kek, kakek duduk di kursi saya. Mari. Hati-hati, kek. Ya. Terima kasih, nak. Anak sangat baik. Semoga Tuhan selalu menjagamu. Amin. Sama-sama, kek. Anak-anak, bus berhenti di terminal. Paman dan Juan sudah sampai tujuan. Banyak penumpang yang akan turun. Paman mengajak Juan antri turun. Saat Paman dan Juan sudah turun, tiba-tiba seorang pemuda menyerobot untuk segera naik bus. Bersamaan itu, penumpang yang akan turun pun tidak mau kalah. Akibatnya, pemuda itu jatuh. Aduh! Kenapa mendorongku? Salah siapa tidak mau antri? Kami kan akan turun. Biarkan kami turun dulu dong. Sudah, bapak-bapak. Tidak usah bertengkar. Silahkan meneruskan perjalanan. Sini, nak. Bapak bantu bangun. Kamu tidak apa-apa, kan? Anak-anakku, Paman menolong pemuda itu. Kaki pemuda itu lecet berdarah. Paman memberikan obat pada lukanya. Antri di tepi pintu, penumpang turun Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika naik turun kendaraan umum. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, jika kita mau bepergian dengan kendaraan umum, misal bus, nah kita harus tahu etika naik turun kendaraan umum. Bagaimanakah etika naik turun kendaraan umum itu? Pertama, berdoa. Kedua, antri di sebelah kanan atau kiri pintu masuk kendaraan. Ketiga, tidak berebut naik. Dahulukan penumpang yang turun. Keempat, masuk kendaraan dengan kaki kanan. Kelima, berikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan. Keenam, mempersiapkan diri sebelum turun. Ketujuh, turun dengan kaki kiri lebih dahulu. Anak-anak, mematuhi etika naik turun kendaraan dengan baik, kalian akan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Misal, bisa jatuh karena dari kendaraan saat naik dan turun kendaraan tidak tertib, tidak disukai penumpang lain, dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Saat kalian naik dan turun kendaraan sendirian, harus terus diingat etika naik turun kendaraan ya. Nah anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!